hatiku merasakan betapa berharganya kau di dalam hidupku. Tak dapat ku menyelami segala perbuatanmu, betapa besar kasihmu di dalam hidupku. Yesus pegang